Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wasallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan penjelasan al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah seputar masalah bahwasanya seseorang ketika dia mengumpulkan harta maka ada pada dirinya satu dari tiga perkara minal afati wal mihan. Dari al afat wal mihan, kejelekan-kejelekan, demikian pula ujian-ujian untuknya. Sampai pada pembahasan nau'un ba'da mufaraqatihi. Kejelekan-kejelekan dan ujian-ujian yang harus dia lalui dan dia hadapi setelah dia berpisah dengan hartanya. Dan yang dimaksud oleh beliau alaihi rahmatullah adalah al-hisab. Ketika seorang yang kaya ia berjumpa dengan Allah azza wa jalla, kemudian akan melalui yang namanya hisab. Dan hisab yang menimpa al-aghniya, orang-orang yang kaya yang mengumpulkan harta, itu lebih panjang dibandingkan mereka orang-orang yang fuqara, yang fakir. Karena mereka akan dihadapkan dengan dua pertanyaan. Yang pertama adalah an malihi min ayna iktasabah, hartanya dari mana dia dapatkan. Dari seluruh harta-harta yang dia kumpulkan itu seluruhnya ada pertanggungjawaban terkait permasalahan tersebut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dari mana dia mendapatkan hartanya? Apakah dari perkara yang halal ataukah dari perkara yang haram? Kalau semisal dia lulus dari pertanyaan yang pertama, dia mendapatkan harta tersebut dari jalur yang halal yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menghadapi pertanyaan yang kedua, wa fima anfaqah, dan untuk apa dia belanjakan, untuk apa dia nafkahkan dari mendapatkannya dan mengeluarkannya. Itu semuanya masing-masing ada pertanyaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya al-fuqara yadkhuluna al-jannah, mereka akan masuk ke dalam al-jannah, orang-orang fakir dari kalangan kaum mukminin min ahli al-jannah akan lebih dahulu masuk ke dalam al-jannah qabla al-aghniya, sebelum mereka orang-orang yang kaya, selama 500 tahun. Selama 500 tahun disebutkan dalam riwayat yang lainnya binisfi yaumin, selama setengah hari, karena satu hari di sisi Allah Azza wa Jalla adalah alfasanatin, seperti 1000 hari dari hari-hari dunia yang biasa manusia menghitungnya. Wal iyadzu billah. Naam. Ini menunjukkan demikian peliknya dan banyaknya hisab yang harus dihadapi oleh seorang yang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Sehingga dia akan menghadapi kesedihan, fitnah, ujian setelah dia berpisah dengan harta. Dan penjelasan ini walhamdulillah telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Tayyib, sekarang kita masuk ke penjelasan yang setelahnya. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa ghaniyul ilmi wal iman ma'a salamatihi min hadhihi al-afat. Kalau seorang yang kaya, dia akan menghadapi satu dari tiga perkara yang tadi disebutkan. Ketika dia belum mendapatkan harta, ketika harta itu sudah di tangannya, dan ketika dia berpisah dengan harta. Adapun seorang yang kaya dengan ilmu dan iman, ma'a salamatihi min hadhil afat, dia akan selamat dari seluruh kejelekan-kejelekan, fitnah-fitnah, ujian-ujian yang di atas yang menimpa mereka. Seorang yang kaya, na'am, fahuwa kafilun bikulli ladzatin wa farhatin wa sururin, lakin la yunalu illa ala jisrin minat ta'abi was sabri wal masyakkah. Namun dia terjamin akan mendapatkan kelezatan, akan mendapatkan farhah, kebahagiaan, was surur, ketenangan, kesenangan. Seorang yang berilmu dan beriman, dia akan selamat dari perkara-perkara yang di atas, dan dia akan mendapatkan kelezatan, ketenangan, dan surur, kebahagiaan. Nah, walaupun dia seorang yang berharta, karena disebutkan di dalam hadis, innamad dunya li arba'in nafarin, sesungguhnya dunia tersebut Allah berikan untuk empat golongan manusia. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li 'abdin atahullahu ilman wa mala, untuk seorang hamba yang Allah azza wa jalla berikan kepada dirinya ilmu dan harta. Fahuwa yattaqi bihi rabbahu wa yasilu bihi rahimah, maka dengan ilmunya dia bisa bertakwa kepada Rabbnya, kepada Allah azza wa jalla. Dia tahu apa hak Allah yang harus dia tunaikan pada hartanya. Wa yasilu bihi rahimah, dan dia bisa menyambung hubungan rahimnya, kerabatnya. Menyambung hubungan kerabat membutuhkan harta. Seorang harus safar dari satu tempat ke tempat yang jauh, butuh harta dia. Nah, memberikan apa yang diberikan kepada kerabatnya butuh harta. Sehingga seorang yang berilmu dan berharta akan menghabiskan hartanya dalam perkara-perkara yang mendatangkan ridha, dan di dalamnya ada pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul menyebutkan, fahadza bi afdhalil manazil, dan ini adalah kedudukan seorang hamba yang paling afdhal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang afdhal adalah seorang yang berharta lagi berilmu. Naam. Karena inilah terjadi khilaf di antara mereka, para fuqaha, mana yang afdhal di antara hamba Allah azza wa jalla dari sisi berbeda-bedanya harta dunia yang dimiliki oleh mereka. Ada yang fakir, ada yang pertengahan, muqtasid, ada pula yang kaya. Terjadi khilaf di antara para fuqaha, mana yang afdhal. Bila seseorang dia fakir namun bersabar, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ridha dengan apa yang Allah Azza wa Jalla ujikan untuknya. Atau seorang yang muqtasid, yang pertengahan, sehingga dia selamat dari meminta-minta dan berharap bantuan manusia. Naam, karena disebutkan dalam hadis, man atakaffal li la yas'alu ahadan atakaffalahu bil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au kama qal, barang siapa yang berjanji untuk dia berjanji di hadapanku tidak akan meminta kepada siapapun dari manusia, walaupun dia membutuhkannya, walaupun dia membutuhkan ulur tangannya, namun dia sabar, qanaah. Nah, tidak meminta-minta kepada orang lain, dia berusaha dengan usahanya atakaffal lahu bil jannah, saya akan menjamin dia masuk ke dalam al jannah. Nah, muktasid, pertengahan dia antara kaya dengan miskin. Atau yang ketiga, seorang yang kaya namun bersyukur. Seorang yang kaya namun apa? Bersyukur. Terjadi khilaf di antara para ulama, masing-masing menyebutkan sisi pendalilannya dan sisi dalil yang menguatkan pendapat-pendapat mereka. Wallahu a'lamu bisawab. Naam. Kita kembali kepada perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, seorang yang berilmu dan beriman ia akan terjamin mendapatkan kelezatan, kebahagiaan, kegembiraan. Lakin la yunalu illa ala jisrin minat ta'abi wassabri wal masyakkah. Namun mereka tidak bisa mendapatkan ilmu tersebut, mereka tidak bisa meraih al-ilm kecuali harus meniti yang namanya jembatan. Di jembatan tersebut membutuhkan adanya ta'ab, usaha yang mencucurkan keringatnya, membuat dia letih, capek tatkala meniti jembatan tersebut. Wasabri, demikian pula membutuhkan adanya kesabaran yang luar biasa. Nah, tanpa sabar seseorang tidak bisa mendapatkan al-ilm. Harus banyak pengorbanan dia, harus banyak keringat dia keluarkan demi apa? Mendapatkan al-ilm. Wal masyakkah, demikian pula kesulitan. Dia pelajari salah satu dari cabang ilmu saja, ketika dia berhasil, kalau mau untuk introspeksi, evaluasi terkait apa yang dia curahkan sehingga dia berhasil mempelajari salah satu dari cabang ilmu tersebut, ternyata demikian luar biasa sepadan antara apa yang dia dapatkan berupa al-ilm dengan pengorbanan yang dia berikan, yang dia curahkan untuk ilmu tersebut. Ini menunjukkan ilmu didapatkan dengan perkara-perkara yang tadi disebutkan. Hingga sebagian di antara salaf menyebutkan la yanalal ilma bi rahatil jismi. Seseorang tidak bisa mendapatkan ilmu dengan dia mengistirahatkan badannya. Dengan dia bersantai mengistirahatkan badannya. Namun ketika seorang ingin mempelajari ilmu, dia harus berusaha. Dia harus bersabar atas usaha yang dia curahkan. Pengorbanan yang tidak sedikit yang dia keluarkan demi apa? Mendapatkan al-ilm. Nah, lihat mereka para a'imatul hadis, para imam-imam hadis, para periwayat hadis, yang mana dengan usaha-usaha yang mereka berikan untuk menghafal, mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah kaum muslimin di zaman kita saat ini mendapatkan kemudahan untuk membaca hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah dikumpulkan hadis-hadis ini oleh para imam-imam salaf sebelum kita. Kitab-kitab musnad, kitab-kitab sunan, demikian pula kitab-kitab sahih. Para pengarang kitab-kitab tersebut terkenal orang-orang yang bersemangat untuk mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru mereka juga demikian, sampai kepada sahabat. Yang sahabat ini meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mungkin pernah mendengarkan kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, yang ingin mendengarkan hadis dari Abdullah ibni Unais radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis, satu hadis saja beliau rela untuk membeli kendaraan, dan kendaraan di zaman tersebut tidak sebagaimana kendaraan di zaman kita. Kendaraan yang ada di zaman tersebut adalah kendaraan yang berkaki empat, kuda yang paling cepat, ataukah unta, ataukah di bawahnya himar, keledai. Nah, ini kendaraan yang ada di masa-masa tersebut. Sampai Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasanya beliau rihlah mendatangi Abdullah bin Unais syahran, selama satu bulan penuh berjalan demi mendengarkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para imah-imah yang lainnya, mereka butuh pengorbanan sampai kencing darah sebagian mereka demi mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada yang meminum air kencingnya karena darurah. Tidak ada apa-apa yang bisa mereka minum kecuali air kencingnya. Wal darurah tubihul mahdhurah. Ketika seorang dalam keadaan darurah, maka dikala itulah dibolehkan untuk dia melakukan perkara-perkara yang dilarang dengan kadar yang dibolehkan di dalam al-Islam. Nah, sehingga beliau menyebutkan ilmu dan iman yang dengannya seseorang akan terjamin mendapatkan kelezatan, mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan adanya kesabaran, rasa letih, dan masyakah, rintangan-rintangan yang harus didapatkan oleh seseorang demi dia bisa mendapatkan al-ilm. Naam. Namun itu semuanya terbayarkan dengan hasil yang didapatkan dari ilmu tersebut. Tayyib, sekarang kita masuk ke sisi yang selanjutnya. Berkata al-musannifu alaihi rahmatullah, ar-rabi' wa thalathun, sisi yang ke-34 dari sisi-sisi yang membedakan antara harta dengan ilmu. Beliau menyebutkan anna ladzatul ghina, anna ladzatul ghaniyyi bil mali maqrunatun bi khultatin nas, bahwasanya kelezatan kayanya seseorang dengan harta itu dikaitkan dengan khultatin nas, dia bercampur baur dengan manusia. Kalau hanya sendiri saja, walaupun dia hartanya banyak, seakan-akan hampa, ya kan? Antum punya uang satu gerdus merah semuanya, rumahnya masya Allah mewah, namun ternyata rumahnya antum di hutan belantara. Nah, di hutan belantara sebatang kara saja, hampa dia kan, nggak merasakan kelezatan. Untuk apa uang ini dalam keadaan tidak ada orang yang ada di samping kanan, di samping kirinya yang dia bisa berbaur dengannya. Uang tidak ada harganya. Nah, sehingga kelezatan yang ingin diraih oleh seseorang ketika dia kaya adalah harus bergaul dengan manusia. Dengan manusia. Nah, walau lam yakun illa khodamuhu wa azwajuhu wa sararihi wa atba'uh, walaupun minimalnya yang dia gauli adalah para pelayannya. Akhirnya pelayan berbangga dengan majikannya. Subhanallah, majikannya kaya raya. Nah, bisa dia pamerkan hartanya dengan pelayannya. Wa azwajuhu, ataukah istrinya. Wasararihi, demikian pula seluruh kawan-kawannya dan para pengikutnya. Walaupun itu saja, dia bahagia. Kaya, bisa mentraktir sekian banyak keluarganya, dia traktir makan di restoran yang besar, mewah, makan enak. Bangga dia, senang, ya kan? Merasakan kelezatan yang luar biasa ketika dia punya harta dan bisa dia berikan harta itu untuk keluarganya. Nah, maka dari itu banyak, ya kan, kita jumpai orang yang kaya, kesehariannya ya demikian, bersama keluarganya kemana, bersama kawan-kawannya kemana, Dia menganggap itu sebagai kelezatan, itu sebagai kebahagiaan. Naam. Idh lawin farada al-ghaniyyu bimali wahdahu min ghairi ay yata'allaqa bi khadimin aw zawjatin aw ahadin minan nas lam yakmul intifa'uhu bimalihi. Kalau seorang yang kaya raya itu hidup sebatang kara dengan hartanya saja, dia tidak punya pelayan, dia tidak punya istri, tidak punya kawan, tidak punya siapapun dari kalangan manusia yang dekat dengannya, lam yakmul intifa'uhu bimalihi, tidak akan sempurna manfaat yang dia rasakan dengan hartanya. Sendirian ya, sebatang kara, punya rumah mewah tapi rumahnya dikunci rapat, sendirian dia di dalam rumah tersebut. Walaupun kita lihat mungkin mobilnya banyak, hartanya melimpah, rumahnya mewah, makanannya enak, namun kalau semisal dia sendirian, hampa dia, hampa, seakan-akan hartanya tersebut tidak memberikan manfaat untuknya. Nah, walal tidzadzuhu bihi, dia tidak merasakan kelezatan dengan hartanya, dengan hartanya. Wa idza kana kamalu ladzatihi bighinahu mauqufan ala ittisalihi bighairi bil ghair, sehingga kalau semisal kesempurnaan kelezatan yang dia rasakan dengan hartanya tersebut itu mauqufan ala ittisalihi bil ghair, tergantung dengan ia berhubungan dengan orang lain selain dirinya, baru dia merasakan kesempurnaan dan kelezatan. Fadzalikal ittisalu mansha'ul afati wal alami wa anwa'in nakat. Maka hubungan yang dia berikan kepada orang lain yang dia anggap dengan itu dia merasakan kelezatan, dengan itu dia merasakan manfaat, dengan itu dia merasakan kebahagiaan, hubungan ia dengan orang lain adalah sesuatu yang nantinya akan menimbulkan sekian banyak afat wal alam wa anwa'in nakat, sekian banyak kejelekan-kejelekan, rasa sakit, demikian pula sekian banyak kesulitan-kesulitan. Nah, tentu ketika seorang makin banyak bergaul dengan orang lain, maka makin banyak kesulitan, makin banyak cobaan-cobaan yang harus dia dapatkan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nasa kal ibilil mi'ah, manusia ini semuanya seperti halnya al ibilil mi'ah, unta yang berjumlah 100. Antum punya satu teman, ingin memilih satu teman. Ketika antum ingin memilih satu teman, seperti halnya seseorang memilih seekor unta dari 100 ekor unta yang di kandang. Dia disuruh untuk memilihnya. La takadu tajidu min harahilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir saja engkau tidak akan menjumpai dari 100 ekor unta tersebut ada kendaraan ataukah unta yang bisa engkau naiki dengan nyaman. Antum lihat seekor unta di sebelah pojok sisi kanan, seakan-akan segar, kuat jasmaninya. Nah, dan seakan-akan bisa tahan ketika dipakai untuk berjalan di waktu yang lama. Tapi ketika ditanyakan sama penjualnya, sekalinya unta tersebut adalah seekor unta yang masih liar. Nah, masih liar, butuh untuk dijinakan, sehingga tidak jadi memilih unta tersebut. Atau melihat di sana ada seekor unta yang tenang, mungkin pikiran antum bisa kita pakai unta ini untuk kendaraan kita. Ketika ditanyakan, kata penjualnya, ini unta memang tenang, tapi tenangnya karena sakit. Nah, lemah dia. Yang di sebelah sana demikian, yang di sebelah sini demikian, sampai 100 ekor unta. Hampir-hampir saja engkau tidak menjumpai adanya kendaraan yang nyaman dari unta-unta tersebut. Akhirnya dipilihlah seekor unta yang pasti ada aibnya, yang pasti ada cacatnya. Demikianlah hubungan kita dengan orang lain. Nah, memiliki sekian banyak karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, yang terkadang mungkin membuat kita kesulitan untuk berinteraksi dengan mereka. Namun disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, walau lam yakun illa ikhtilafu akhlaqin nas wa tabai'ihim wa iradatihim. Walau lam yakun, walaupun yang demikian tidaklah terwujud, ataukah kesulitan-kesulitan, rasa sakit, demikian pula kejelekan-kejelekan ketika seorang berhubungan dengan manusia, tidaklah terwujud kecuali hanya sekedar ikhtilafu akhlaqin nas, berbeda-bedanya akhlak manusia. Si fulan, dia seorang yang supel, bisa mudah untuk membuat kita tertawa. Nah, karena dia seorang yang humoris. Apa itu humoris itu? Suka bercanda, senang kita. Si fulan enggak suka kalau semisal seseorang mengolok dirinya walaupun sekedar bercanda, marah dia. Nah, marah dia. Berbeda-beda sifat antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tabiat-tabiat mereka juga demikian. Wa iradatihim, keinginan-keinginan mereka juga demikian. Inilah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mereka, para aghnia, orang-orang yang kaya. Nah, sehingga sering ya kan, ketika kita bergaul dengan orang yang kaya, kita menerima curhatan dari mereka, isi curhatannya adalah persis seperti apa yang diuraikan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Dia kecewa dengan si fulan. Sudah dia modali dirinya, sudah dia berikan hati untuknya, namun ternyata dia demikian dan demikian. Menceritakan keluarganya, diberikan yang ini, sekian yang ini, tidak rela, minta untuk juga diberikan. Sekian banyak problematika itu dihadapi oleh seorang yang berharta ketika dia bergaul dengan bahkan kerabatnya, dengan keluarganya, dengan temannya. Na'am. Faqabihun hadza wa hasuna dzalik. Ada yang jelek si ini dan si itu, ada yang baik si ini dan si itu. Berbeda-beda keinginan mereka, berbeda pula akhlak-akhlaknya. Menentukan makan di mana saja ribut, ya kan? Yang di sana pengen makan yang di sini, yang di sana enggak mau pengen makan yang di sini, akhirnya ribut antara satu dengan yang lainnya. Padahal dia ingin membahagiakan mereka. Akhirnya diberi jadwal, yang ini makan di sini hari ini, dipisahlah yang ini makan hari ini di hari yang lainnya. Ribut. Ketika dia datang kepada kerabatnya memberikan kepada dirinya sekian dari harta, dia datang ke kerabat yang lainnya, ternyata diberikan lebih dari apa yang diberikan ke kerabat yang sebelumnya. Akhirnya muncul huru-hara, iri mereka, menganggap dia tidak adil, benci dia kepada kerabat yang satunya, demikian seterusnya. Kesulitan, rasa sakit hati, demikian pula sekian banyak kesukaran-kesukaran ternyata dihadapi oleh seorang yang kaya ketika dia berinteraksi dengan manusia. Nah, bahkan kepada khadimnya, kepada pembantunya. Sekian banyak terkadang seorang yang kaya itu gonta-ganti pembantu, ya kan? Gonta-ganti pembantu, enggak cocok, pindah lagi ke pembantu yang lainnya, dipecat yang pertama, enggak cocok lagi, dipecat lagi, pindah lagi yang berikutnya, terus demikian. Karena masalahnya seperti yang diuraikan oleh Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Kalau semisal dia ingin sendirian juga hampa. Kalau semisal dia ingin sendirian juga hampa. sehingga disebutkan oleh sebagian di antara salaf bahwasanya seseorang yang dia berkeinginan untuk tidaklah berkawan kecuali dengan seorang kawan bighairi aibin, tanpa memiliki aib, tanpa memiliki kekurangan, ya'ishu bila akhin, dia akan hidup sebatang kara dia. Kalau dia terlalu apa namanya selektif di dalam mencari kawan, jangan si fulan lah, jangan si fulan lah, jangan si fulan. Dia ingin seorang kawan yang sempurna. Sebagian salaf menyebutkan ya'ishu bila akhin, dia akan hidup dalam keadaan sebatang kara, tidak punya kawan dia. Karena memang masing-masing orang memiliki tabiat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Naam. Wa maslahatu dzalika mafsadatu hadza, yang dihadapi oleh seorang yang kaya tersebut ketika memberikan pilihan mungkin ini mendatangkan maslahat untuk mereka, ternyata ketika diterapkan ke kawannya yang lainnya akan memberikan mafsadat, bahaya, kemadharatan, sehingga enggak cocok. Wa manfaatu dzalik wa manfaatu hadza madharatul akhar wa bil aksi. Ketika dia ingin memilih untuk memberikan manfaat kepada si fulan, ternyata ketika diberikan hal yang sama kepada si fulan memberikan madharat, demikian pula sebaliknya. Fa huwa mubtalan bihim, sehingga seorang yang kaya akan diuji dengan keberadaan kawan-kawannya yang demikian, memiliki sekian banyak karakter yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Naam. Fala budda min wuqu'in nafrati wattabaghudhi watta'adi bainahum wa bainahu, sehingga dia harus menghadapi sekian banyak nafrah, keinginan untuk lari darinya, wattabaghud, dan emosi, watta'adi bainahum, dan terjadi pertengkaran, permusuhan antara mereka, wa bainahu, dan bahkan antara dirinya sendiri yang kaya. Nah, yang kaya dengan sekian ulasan yang tadi disebutkan. Fa inna irdha'ahum kullahum muhalun, karena memberikan keridhaan kepada mereka semuanya adalah perkara yang mustahil. Kita punya kawan 20 orang saja, untuk membuat mereka ridha semuanya itu perkara yang mustahil. Terkadang ini perkara yang meridhoakan si fulan, ternyata ketika kita berikan kepada si fulan tidak cocok, bahkan membahayakan dirinya, dia tidak suka, muncul emosinya. Inilah yang dihadapi oleh mereka yang kaya. Wa huwa jam'un bainad diddain, sehingga dia seakan-akan jam'un bainad diddain, harus mengumpulkan dua perkara yang berlawanan. Wa irdha'u ba'dihim wa iskhatu ba'ghairihi sababu syarri wal mu'adah, ketika dia membuat ridha sebagian mereka dan membuat marah sebagian yang lainnya adalah sebab munculnya kejelekan dan permusuhan. Kullama talat al mukhalata izdadat asbabu syarri wal mu'adati wa qawiyat, semakin lama dia berhubungan dengan orang-orang tersebut maka semakin bertambah sebab-sebab kejelekan, permusuhan, dan semakin menguat hal tersebut. Subhanallah. Inilah cobaan yang dihadapi oleh seorang ketika dia berharta. Itu demikian. Wa bihadha sababi kana syarrul hasil min al aqarib wal usyara ad'afu syarril hasil min al ajnasi wal bu'ada. Dan dengan sebab yang seperti ini, kejelekan yang dihasilkan dari kalangan kerabat sendiri dan keluarga sendiri itu berkali-kali lipat jeleknya dibandingkan kejelekan yang kita dapatkan dari orang lain dan orang yang jauh dari kita. Dari kerabat sendiri sekian banyak ujian, cobaan, adiknya kah, mungkin kakak kandungnya sendiri, nah mungkin pamannya, mungkin keponakannya, dan yang lainnya dari kalangan kerabat-kerabatnya, sekian cobaan-cobaan, kegaduhan-kegaduhan, permusuhan-permusuhan, pertengkaran-pertengkaran, bahkan itu harus dihadapi oleh seorang yang berharta. Nah, wa hadhihi al-mukhalata innama hasalat min janibil ghina bil mal. Dan pergaulan yang seperti ini sifatnya menimbulkan adanya kegaduhan, menimbulkan adanya huru-hara, menimbulkan adanya kebencian dan ketidaksukaan antara satu dengan yang lainnya, itu didapatkan dari sisi kayanya seseorang dengan harta. Kalau seorang yang kaya akan mendapatkan perkara-perkara demikian ketika dia bergaul dengan orang lain. Wa amma idza lam yakun fihi fadilatun lahum fa innahum yastanibuna mukhalatatahu wa mu'asyaratahu. Naam. Kalau semisal dia tidak memiliki keutamaan untuk mereka, tidak memberi harta, kalau semisal apa namanya kesusahan tidak membantu, kalau semisal pinjam ternyata enggak ngasih pinjaman kepada mereka, kalau dia sendiri enggak memiliki keutamaan di hadapan orang-orang tersebut, maka niscaya mereka akan meninggalkan diri mereka untuk bergaul dengannya dan berinteraksi dengannya. Akhirnya dia hidup sebatang kara, seakan-akan seperti seorang yang menelan pil pahit. Dalam keadaan ketika ditelan, dia harus menahan rasa pahit yang muncul dari apa yang ditelannya. Artinya dia harus demikian. Kalau tidak demikian, sengsara dia. Mereka akan menjauhi dirinya. Nah, sehingga dikatakan oleh penyair, dan ini sering kita sebutkan, idza qallal mali fama khillun yusahibuni wa fi ziyadati kullun nasi khillani. Kalau hartaku sedikit, tidak ada siapa-siapa yang mau menjadi kawanku. Wa fi ziyadah, dan ketika saya bertambah harta yang saya miliki, kullun nasi khillani, masing-masing orang yang bahkan dia tidak mengenalnya berupaya untuk dekat dengannya dan menjadi kawannya. Subhanallah. Nah, fayastarihu min adzal khultati wal ashrah, sehingga dia tentu akan bisa istirahat dari gangguan-gangguan untuk bergaul dan bercengkrama dengan mereka. Tapi ini perkara yang enggak mungkin dan enggak dia inginkan. Kalau dia tinggalkan mereka enggak mungkin, dia akan kesepian. Harus bergaul dengan mereka, tapi dengan konsekuensi-konsekuensi yang tadi disebutkan. Wa hadhil afatu ma'dumatun fil ghina bil ilmi, dan seluruh perkara-perkara yang tadi disebutkan dari kejelekan-kejelekan di atas itu tidak didapatkan dari seseorang yang kaya dengan ilmunya. Makin banyak muridnya, makin banyak orang yang bergaul dengan dirinya, makin banyak orang yang kenal dengan mereka para ulama, maka ulama tersebut akan dianggungkan, dihormati, dicintai dengan kecintaan yang tulus. Bukan kecintaan seseorang ketika yang dihadapannya adalah seorang yang kaya, kecintaan yang identik dengan modus harta dunia. Adapun yang diberikan kepada seorang yang alim, murni cintanya dirinya karena Allah, karena ilmu, karena agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu lebih afdal dan lebih menyelamatkan dirinya dari sekian apa yang tadi disebutkan. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum, dan mungkin ini pertemuan terakhir ya di bulan tahun ini, karena Ramadan setelahnya mungkin bisa hari Rabu ya, karena sidang isbatnya tadi informasi yang saya dapatkan itu hari Rabu, berarti kan hari Kamis kemungkinan sudah puasa. Nah, antum juga sudah pada pulang ya kan. Nah, kita akan kembali lanjutkan pembahasan ini insyaallah setelah Syawal, setelah apa, bulan Syawal biiznillahi taala. Tayib, ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. والعفو منكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.